السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan As-Siratul Nabawiyah dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Al-Allamah Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana proses wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad menyebutkan ada 7 proses. Ada 7 cara di mana Allah Azza wa Jalla menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah turun firman Allah azza wa jal, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, yang ayat ini merupakan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk tegak dalam berdakwah, menyampaikan peringatan kepada kaumnya yang telah jauh menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun mulai menyampaikan dakwahnya, mengajak satu demi satu dari kaumnya, dari kerabatnya, mulai dari istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dan orang-orang yang terdekat darinya. Dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijelaskan oleh para ahli sejarah bahwa di awal-awal beliau berdakwah beliau menempuh dakwah dengan cara sirriyah, dengan cara rahasia, tidak dengan cara terang-terangan di hadapan publik. Ini metode awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya. Ada yang mengatakan bahwa dakwah sirriyah tersebut berlangsung kurang lebih 3 tahun. Ada yang menyebutkan kurang lebih 4 tahun. Lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, satu demi satu masuk ke dalam Islam dan menjadi bahagian dari kaum mukminin, beriman kepada Allah Azza wa Jal, mentauhidkan Allah dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ahli sejarah sepakat, orang yang pertama kali beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri tercinta beliau, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Yang dimaksud di sini adalah beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa risalah setelah beliau menyampaikan dakwahnya, menyebarkan Islam. Adapun sebelum beliau menyampaikan dakwah, ada yang telah beriman, yaitu Waraqah bin Naufal, anak paman Khadijah bintu Khuwailid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh istrinya Khadijah untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Dia seorang yang berkeyakinan Nasara dan memahami kitab Injil. Maka dialah yang memberitakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa yang datang kepadanya di Gua Hira adalah teman rahasia Musa alaihi salam, dan beliau menyatakan keimanannya, dan beliau yang mengatakan, apabila aku diberi kesempatan untuk hidup ketika itu, aku akan memberikan pertolongan yang gigih kepadamu. Aku akan memberikan pertolongan yang gigih kepadamu ketika kaummu mengusir engkau dari kampung halamanmu. Maka Waraqah bin Naufal termasuk dari kaum mukminin, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah dia termasuk sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyebutnya bagian dari sahabat karena dia termasuk dalam definisi sahabat, yaitu orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan mati di atas keislamannya. Sebagian tidak menggolongkan dari kalangan para sahabat karena dia menyatakan keimanannya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwahnya, sehingga para ahli sejarah tidak menggolongkan beliau termasuk di antara orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat. Namun beliau seorang mukmin, beliau beriman. Adapun setelah beliau memulai dakwahnya, maka para ahli sejarah sepakat, orang yang pertama kali beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Kata Ibnu Ishaq dalam As-Sirah, "Wa kanat Khadijah awwala man amana billahi wa rasulihi wa saddaqat bima ja'ahu min Allah." Bahwa Khadijah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya dan membenarkan apa yang beliau bawa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abdul Bar dalam Al-Isti'am beliau mengatakan, ittafaqu ala anna Khadijah awwalu man amana. Para ahli sejarah sepakat bahwa Khadijah orang yang pertama kali beriman. As-Suhaili demikian pula, beliau mengatakan wala yukhtalafu anna Khadijah awwalu man amana billahi wa saddaqa rasulahu. Tidak ada perselisihan bahwa Khadijah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulnya. Kemudian siapa setelah Khadijah radhiyallahu taala anha? Ada beberapa pendapat dan penukilan riwayat tentang siapa yang beriman setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebagian menyebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibn Abbas, kata beliau, awwalu man shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da Khadijah Aliun. Orang yang pertama kali salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah adalah Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagian lagi menyebutkan bahwa yang beriman setelah Khadijah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'budin wa imra'atani wa Abu Bakrin. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak melihat yang bersamanya kecuali 5 orang budak, 2 wanita dan Abu Bakar. Kata Ammar bin Yasir, aku tidak melihat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali 5 budak, 2 wanita dan bersama mereka Abu Bakar As-Siddiq. Diterangkan oleh Al-Hafidh bahwa 5 budak yang dimaksud dalam riwayat ini, mereka adalah Bilal bin Rabah, Zaid bin Harithah, Amir bin Fuhairah, Abu Fukaihah dan Yasir, ayah dari Ammar. Mereka ini dari kalangan budak. Dan 2 wanita, Khadijah dan ibu dari Ammar bin Yasir, yaitu Sumayyah radhiyallahu anhuma. Ada lagi yang mengatakan bahwa Khadijah dan Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia yang mengasuh, dia mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti dari ibunya, istri dari Zaid bin Harithah, ibu dari Usama bin Zaid. Maka disebutkan dalam riwayat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari jalur Amr bin Murrah dari Abu Hamzah, beliau meriwayatkan dari Zaid bin Arqam bahwa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengatakan awwalu man shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aliun radhiyallahu anhu. Orang yang pertama kali salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali radhiyallahu anhu. Berkata Amr bin Murrah yang meriwayatkan hadis ini, aku menyampaikan hal ini kepada Ibrahim An-Nakhai, maka beliau mengingkari dan beliau mengatakan yang benar adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walhasil terjadi khilaf, apakah Ali radhiyallahu anhu setelahnya atau Abu Bakar As-Siddiq. Namun metode yang terbaik yang disebutkan oleh para ulama dalam mengkompromikan berbagai pendapat yang ada tentang hal ini, mereka mengatakan bahwa sikap yang wara', apabila kita mengatakan awwalu man aslama minar rijalil ahrar Abu Bakar, orang yang pertama kali masuk Islam dari orang-orang yang merdeka yang telah balik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak yang belum mencapai usia balig adalah Ali radhiyallahu anhu. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum wanita adalah Khadijah. Dan orang yang pertama kali masuk Islam dari al-mawali, maula, yaitu bekas budak, adalah Zaid bin Harithah. Dan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak, para hamba sahaya, adalah Bilal radhiyallahu anhu. Jadi ini cara mengkompromikan perselisihan yang terjadi di kalangan para ahli sejarah. Yang pertama kali masuk Islam dari wanita Khadijah, yang pertama kali masuk Islam dari orang yang telah balig yang merdeka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak Bilal bin Rabah, dari kalangan mawali Zaid bin Harithah. Ini yang disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah dan dikuatkan oleh sebagian para ahli tahqiq seperti Ibnu Salah An-Nawawi dan yang lainnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau dalam As-Siratun Nabawiyyah wal jam'u bainal aqwali kulliha, untuk mengkompromikan setiap pendapat ini kita mengatakan anna Khadijah awwalu man aslama minan nisa, bahwa Khadijah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita, wa zahirus siyaqati wa qabla ar-rijali aidan, dan yang zahir dari hadis bahwa Khadijah orang yang pertama kali secara mutlak yang beriman, yang masuk ke dalam Islam. Wa awwalu man aslama minal mawali Zaid bin Harithah, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan maula adalah Zaid bin Harithah. Wa awwalu man aslama minal ghilman Ali bin Abi Thalib, yang pertama kali masuk Islam dari kaum anak-anak Ali bin Abi Thalib. Fa innahu kana saghiran duna al-bulugh 'ala al-mashhur, karena beliau ketika itu masih kecil, masih anak-anak belum mencapai usia balig menurut riwayat yang paling masyhur. Wa haula'i kanu idza idzaka ahlal bait, dan mereka-mereka ini dahulu adalah dari kalangan keluarga Nabi, dari kalangan keluarga Nabi, kerabat-kerabat terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah istrinya Zaid bin Haritha ya adalah seorang yang pernah diadopsi, diangkat menjadi anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika dulu Zaid bin Haritha ini dipanggil Zaid bin Muhammad sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ud'uuhum liabaihim, bahwa panggillah mereka dengan menisbatkan kepada ayah-ayah mereka. Jadi sangat dekat kerabatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib dari anak-anak. Jadi mereka ini orang-orang terdekatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa awwalu man aslama minar rijalil ahrar Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum lelaki merdeka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa islamuhu kana anfa' min islami man taqaddama dhikruhum idh kana sadran mu'azzaman, Dan keislaman Abu Bakar Siddiq itu lebih bermanfaat daripada Islamnya orang-orang yang sebelumnya. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq adalah seorang tokoh yang dimuliakan. Dia masuk Islam jadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, menguatkan kaum muslimin. Wa ra'isan fi Quraisy mukarraman. Dia seorang tokoh di tengah-tengah bangsa Quraisy yang dimuliakan. Wa sahib mal. Tambah lagi dia punya uang. Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa da'iyatan ila al-Islam, dan dia juga semangat dalam menyeru kepada Islam. Wa kana muhabbaban muta'allifan yabdhulul mal fi ta'atillahi wa rasulihi. Beliau adalah seorang yang dicintai, akrab dengan orang lain. Ya. Apabila dia bergaul, dia disenangi orang. Dan dia yabdhul al-mal. Dia senang menginfakkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian setelah itu mulai masuk Islam satu persatu dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Termasuk di antara mereka yang pertama kali masuk Islam, Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Mereka ini masuk Islam juga karena andil dari Abu Bakar Siddiq yang mendoakan mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Maka mereka pun menjawab panggilan tersebut. Mereka masuk Islam dan mereka salat. Kemudian Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah. Jadi mereka-mereka ini dikenal sebagai Al-Asyarah Al-Mubasyarun Bil-Jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira menjadi Ahlul Jannah. Abu Salamah, Abdullah bin Abil Asad, setelah 9 orang. Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Uthman bin Mad'un Al-Jumahi, dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah, dan Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, dan istrinya Fatimah putri dari Al-Khattab. Mereka ini adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama kali masuk ke dalam Islam dan merasakan suka dukanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan ya ikhwan, bagaimana sulitnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Beliau harus memulai dakwahnya mengajak satu persatu. Istrinya, anak pamannya, orang-orang dekatnya diajak masuk ke dalam Islam satu persatu. Ya. Luar biasa. Penuh dengan kesabaran, rintangan, cobaan beliau hadapi. Benar-benar kondisi ketika itu gharib, asing di tengah-tengah kaumnya yang mayoritasnya adalah di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Beliau harus mendakwakan al-haq. Ini juga semakin menguatkan kepada kita ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, bahwa yang menjadi barometer kebenaran bukan pengikut yang banyak, bukan banyaknya pengikut. Kondisi kaum muslimin ketika itu sangat sedikit sekali, terasingkan. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dahulu dimulai dalam kondisi gharib, asing di tengah-tengah umat ini, dan akan tiba suatu masa di mana Islam itu menjadi asing lagi. Maka berbahagialah, tuba, kabar gembira akan meraih jannah orang-orang yang asing itu, yang senantiasa mendatangkan perbaikan di tengah-tengah umat. Ketika umat ini dalam keadaan rusak, meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan kepada kaumnya? Yang beliau sampaikan kepada kaumnya sama seperti yang disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Karena prinsip keyakinan para nabi dan rasul sama, yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah, menjadikan Allah azza wa jal sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak menyembah kepada selainnya. Ini yang terus disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyampaikan kepada kaumnya, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, segala jenis sesembahan yang disembah dari selain Allah azza wa jalla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, maka hendaknya kalian menyembah hanya kepadanya. Ini yang terus disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahamkan kepada mereka tauhid, mencegah mereka dari menyembah berhala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka satu persatu masuk ke dalam Islam. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang menceritakan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam. Diriwayatkan dari Abu Umamah kata beliau, berkata Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu, kuntu wa ana fil jahiliyati adhunnu anna an-nasa ala dhalalah wa annahum laysu ala shay wa hum ya'buduna al-awthan. Dahulu aku di masa jahiliyah, aku sudah menyangka manusia hidup dalam kesesatan. Jadi fitrahnya sudah menolak perbuatan kaum musyrikin yang menyembah berhala, menyembah patung-patung. Fitrahnya sudah menolak. Aku menyangka manusia dalam keadaan sesat, dalam keadaan mereka menyembah berhala-berhala itu. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran faq'adtu ala rahilati faqadimtu alayhi. Maka aku pun mendengarkan seseorang di Mekah, dia menyampaikan berita-berita. Maka aku mendengarkan berita itu, aku pun duduk di atas kendaraanku untuk berangkat ke Mekah untuk mendatangi orang yang disebutkan dia menyampaikan berita-berita. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura'a'u alaihi qawmuh. Dan ternyata di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersembunyi. Namun beliau dikelilingi oleh kaumnya yang berani. Berani menampakkan diri sebagai muslimin. Ya. Jadi ini yang kita sebutkan tadi fase dakwah sirriyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi dalam menyampaikan dakwahnya. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah, maka aku pun berlemah lembut kepadanya hingga aku mendatanginya di Makkah dan aku bertanya kepadanya, ma anta, siapa kamu? Beliau menjawab, ana nabi, aku adalah seorang nabi. Fakultu wa ma nabi, aku bertanya lagi, apa yang dimaksud nabi? Beliau menjawab, arsalani Allah, Allah mengutus aku. Faqultu wa bi ayyi syai'in arsalaka, dengan apa dia mengutusmu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalani bi silatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhada Allah la yushraku bihi syai'. Allah mengutusku untuk menyambung tali silaturrahim, untuk menghancurkan berhala-berhala, dan bahwa Allah Azza wa Jal ditauhidkan dan tidak disekutukan dalam beribadah kepada apapun. Perhatikan, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal dakwah beliau, beliau telah menyatakan bahwa Allah Azza wa Jal mengutus aku untuk menyambung tali silaturrahim, sambil mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya, untuk menghancurkan berhala-berhala. Maka aku bertanya lagi, kata Amr bin Abbasah, "Faman ma'aka ala hadza?" Siapa yang bersamamu di atas keyakinan ini? Qala hurrun wa 'abdun. Satu orang yang merdeka dan satu orang budak. Seorang merdeka, seorang budak. Qala wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakrin wa Bilalun mimman amana bih. Yang bersama beliau ketika itu Abu Bakar Siddiq dan Bilal, yang beriman kepada apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Amr bin Abbasah, "Inni muttabi'uka." Aku akan mengikutimu. Aku menjadi pengikutmu. Aku menjadi pengikutmu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tastati'u dhalika yawmaka hadha. Ala tara hali wa halan nas?" Sesungguhnya engkau tidak mampu pada harimu sekarang ini untuk menjadi pengikutku terang-terangan. Kamu tidak mampu. Kamu tidak melihat keadaanku sekarang dan keadaan manusia. Yani subhanallah, kondisi Islam ketika itu sangat lemah sekali. Segelintir yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyangka ya ikhwan, Islam jadi sebesar ini? Ya. Siapa yang menyangka Islam jadi sebesar ini? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat kondisi awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika awal berdakwah, yakni subhanallah, perjuangan yang sulit. Perjuangan yang sangat berat. Harus mendakwahi orang per orang di tengah-tengah kaumnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Islam. Ya. Paling-paling kalau orang mendengarkan dakwah beliau, ah, ini dari mana lagi ini? Ini pemahaman dari mana lagi? Aliran apa lagi kalau orang sekarang? Aliran apa lagi ini? Ya ini subhanallah, berat. Namun beliau bersama Allah. Allah Azza wa Jalla yang akan menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikhlas dalam berdakwah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla pasti akan menolongnya. Maka kata beliau, engkau tidak melihat keadaanku dan keadaan manusia sekarang ini. Walakin irji' ila ahlik fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Namun kembalilah kamu ke keluargamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan Amr bin Abbas untuk tidak menampakkan, kamu pulang aja ke keluargamu. Dan apabila engkau telah mendengarkan aku, telah nampak dakwahku, telah nampak, datanglah kamu kepadaku. Ala fa dhahabtu ila ahli wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Maka aku pun kembali ke keluargaku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah. Kapan itu? Berarti 13 tahun setelahnya. Awal Islam, baru segelintir menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terjadi pertemuan lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah. Wa kuntu fi ahli faj'altu atakhabbaru al-akhbar. Aku ketika itu selalu bersama keluargaku, sambil aku mendengarkan berita-berita apa yang terjadi, apa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa as'alu an-nas hina qadima al-Madinah, dan aku bertanya kepada manusia ketika beliau datang ke kota Madinah. Hatta qadima alayya nafarun min ahli Yathrib min ahli al-Madinah, hingga datanglah kepadaku beberapa orang dari penduduk Yathrib. Yathrib adalah nama lama dari kota Madinah. Dahulu bernama Yathrib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merubahnya menjadi Tabah, Tabah Thayyibah Al-Madinah. Faqultu ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-Madinah? Lalu aku bertanya kepada mereka, apa yang dilakukan oleh orang yang berhijrah datang ke Madinah itu? Maka mereka pun menjawab, annasu ilaihi sira'. Annasu ilaihi sira'. Manusia kepadanya, mereka bersegera untuk menjawab panggilannya, menjawab dakwahnya. Yani setelah beliau berhijrah ke Madinah, maka semakin kuat kaum muslimin, semakin bertambah para pengikutnya. Penduduk Madinah mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Waqad arada qaumuhu qatlah falam yastati'u dhalik. Kaumnya hendak membunuhnya, namun mereka tidak mampu melakukan itu. Yani pada saat beliau hendak berhijrah, terlebih lagi setelah meninggalnya pamannya Abu Talib, maka kaum Quraisy semakin lancang, semakin berani, dan mengancam untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak mampu melakukannya. Faqadimtul Madinah fadakhaltu alaihi faqultu ya Rasulullah ata'rifuni? Maka aku pun datang ke kota Madinah dan aku menemui beliau. Lalu aku mengatakan, wahai Rasulullah, engkau masih mengenal aku? Berapa tahun? 13 tahun namanya. Engkau masih mengenal aku ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, anta alladhi laqitani bi Makkah." Iya, engkau yang bertemu aku ketika di Makkah. Pertemuan yang sekian lama berpisah, 13 tahun namanya. Kata Amr bin Abasa, iya betul. Faqultu ya Nabi Allah, akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhalu. Akhbirni 'ani shalah. Lalu aku pun bertanya kepada beliau, wahai Nabi Allah, beritakanlah kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak ketahui. Ajarkan kepadaku tentang salat. Lalu kemudian dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Amr bin Abasah tentang waktu-waktu salat dan waktu-waktu terlarang untuk salat. Lalu beliau bertanya lagi, ya Nabi Allah, fal wudhu hadithni anhu. Wahai Rasulullah, beritakan aku tentang wudhu dan keutamaan wudhu. Maka diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum rajulun yuqarribu wudhu'ahu faytamadmadu wa yastanshiqu fa yantathiru illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimi. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang berwudu lalu dia berkumur-kumur, beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung lalu dia mengeluarkannya, melainkan berjatuhan kesalahan-kesalahan dan dosa dari wajahnya dan dari dalam lubang hidungnya. Thumma idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma'. Apabila ia membasuh wajahnya sebagaimana yang diperintahkan Allah, melainkan berguguran kesalahan-kesalahan melalui wajahnya dari sela-sela jenggotnya bersama dengan air yang berjatuhan. Thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqain illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma'. Lalu dia membasuh kedua tangannya hingga ke sikunya, melainkan berguguran dosa-dosa dari tangannya, dari jari jemarinya bersama dengan air. Thumma yamsahu ra'sah illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Kemudian ia mengusap kepalanya, melainkan berguguran dosa-dosa dari kepalanya, dari sela-sela rambutnya bersama dengan air. Thumma yaghsilu qadamaihi ila al-ka'bayn illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma'. Kemudian ia membasuh kedua kakinya hingga ke kedua mata kakinya, melainkan berguguran kesalahan-kesalahan melalui kedua kakinya dari jari-jemarinya bersama dengan air. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallah wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahl wa farraga qalbahu lillah illa insarafa min khati'atihi ka hay'atihi yawma waladathu ummuh. Maka apabila dia bangkit untuk mengerjakan salat, dia memuji Allah, dia menyanjung Allah dan memuliakannya, yang itu merupakan hal yang selayaknya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia mengosongkan hatinya karena Allah khusyuk, melainkan akan hilang seluruh kesalahan-kesalahannya seperti ketika dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Ini diberitakan oleh Amr bin Abasa, beliau sampaikan kepada Abu Umamah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhasil dari hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bagaimana awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa menanamkan tauhid kepada para sahabatnya hingga satu demi satu masuk ke dalam Islam, dan tentunya banyak sekali cobaan-cobaan, rintangan, suka duka yang beliau alami di awal-awal dakwah bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, lalu kemudian berkata Ibn Abil Izz rahimahullah pada bait syair yang ke-25, kita lanjutkan. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. Kemudian wudu dan salat, allamah yang diajarkan oleh Jibril, wahya rak'atani, dan salat itu berjumlah dua rakaat, muhkamah, yang ditetapkan berdasarkan nas yang jelas. Beliau ingin menjelaskan bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada umatnya tauhid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada umatnya tata cara salat. Datang Jibril alaihi salam mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara salat dan tata cara berwudu, lalu diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kewajiban salat lima waktu sehari semalam itu ditetapkan setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, kapan itu terjadi? 3 tahun sebelum hijrah, berarti 10 tahun setelah beliau berdakwah, baru beliau melakukan perjalanan Al-Mi'raj hingga beliau bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditetapkanlah kewajiban salat 5 waktu sehari semalam bagi umat ini. Nah, di sini pertanyaan, apakah ada salat sebelum terjadinya Al-Isra wal-Mi'raj yang dilaksanakan oleh kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sementara hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, ya, seperti yang disebutkan bahwa tidak ada yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kecuali Ali bin Abi Thalib, dalam riwayat yang lain kecuali Abu Bakar Siddiq, Bilal, yakni segelintir orang. Berarti di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada syariat salat. Sudah ada ketetapan disyariatkannya salat. Hanya saja salat yang dikerjakan ketika itu bukan salat 5 waktu yang diwajibkan setelah Isra wal Mi'raj. Tapi ada salat, ada syariat. ada salat dan ada wudu. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan, ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد. Ada sebagian para ulama berpendapat bahwa sebelum Isra wal Mi'raj itu belum ada ketetapan salat wajib kecuali yang ditetapkan dari salatul lail, namun tanpa disebutkan batasan jumlah rakaatnya. Salatul lail, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan, ini perintah dari Allah azza wajal kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salatul lail. Sehingga kata sebagian para ulama bahwa sebelum ditetapkannya kewajiban salat lima waktu, ada salat yang diperintahkan, yaitu salatul lail, namun tanpa dibatasi rakaat. وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي. الحربي berpendapat bahwa salat sebelum Isra wal Mi'raj itu diwajibkan dua rakaat di pagi hari dan dua rakaat di petang hari. Pagi dan petang. Al-Imam Syafi'i menukil dari sebagian para ulama bahwa salatul lail dahulu diwajibkan, kemudian dihapus hukumnya setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lalu kemudian setelah itu hukumnya dihapus dengan ditetapkannya salat lima waktu. Nah, ketika ditetapkannya syariat salat, maka ditetapkan pula bersamanya syariat wudu. Dan telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kewajiban berwudu sebelum salat. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sehingga para ulama mengatakan bahwa wudu juga sudah disyariatkan di Makkah, disebabkan karena ada syariat salat dan wudu mengikuti salat. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Jibril alaihi salam atahu fi awwali ma uhiya ilaihi, bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah di awal-awal diwahyukannya firman Allah kepada beliau, fa'allamahu alwudu'a was-salah. Maka Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau wudu dan salat. Falamma faragha min alwudu'i akhadha gharfatan min ma'in fanadaha biha farjah. Maka setelah beliau selesai berwudu, maka beliau mengambil segayung dari air untuk membersihkan kemaluannya. Hadis ini dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah yang menjelaskan kepada kita bahwa di awal-awal Islam sebelum Al-Isra wal Mi'raj syariat salat itu sudah ada, meskipun terjadi perbedaan jumlah rakaatnya, berapa salat yang diwajibkan berbeda. Dan pada saat itu juga telah disyariatkan wudu. Jibril alaihissalam datang untuk mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara wudu dan tata cara pelaksanaan salat. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.